Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam, wa saral umri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Soal kemarin sudah kita baca hadis yang ke-455 atau 585 dalam kitab aslinya. An Qatadah rahimahullah qala haddatsana man laqiyal wafdal ladina qadimu ala nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam min Abdul Qais wa dzakara qadatu Aba Nadrah an Abi Sa'idin al-Khudri qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam li asajji Abdul Qais inna fika la khoslatain yuhibbuhumallahu al-hilm wal-anah. Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis ini menyatakan kepada As-Sajj Abdul Qais, inna fika la khoslatain yuhibbuhumallah al-hilma wal-anah. Sungguh pada dirimu wahai As-Sajj ada dua perangai yang Allah mencintai keduanya, al-hilm wal-anata. Yaitu sifat al-hilm. Al-hilm itu sifat sabar, al-anah sifat hati-hati, tidak terburu-buru. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan pada As-Sajj Abdul Qais, pada dirimu ada dua perangai yang Allah mencintai keduanya, itu sifat al-hilm, sabar, dan sifat hati-hati. Hilm itu kesabaran yang diiringi dengan akal, ini penuh pertimbangan, teliti. Kemudian al-anah ini teliti, tidak tergesa-gesa, terburu-buru dalam segala hal. Tidak harus lambat, cepat, tepat, itu termasuk al-anah. Lambat, terlalu banyak pertimbangan, tidak tepat, ini juga bukan termasuk sifat al-anah. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam memuji As-Sajj Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu langsung di hadapannya. Apakah ini tidak bertentangan dengan larangan Nabi untuk memuji seseorang di hadapannya? Maka jawabannya tidak. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika menyampaikan hal ini, tentu apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Dan beliau menyampaikan pada As-Sajj satu karakter yang memang asat layak dan pantas untuk mendapatkan anugerah akhlak yang mulia tersebut. Dan karena Rasulullah alaihi salatu wasallam tahu bahwasanya asad ketika dipuji di hadapannya tidak akan menjadikan dia itu ujub diri, sombong atau yang semisalnya. Rasulullah menyampaikan tersebut berarti menyampaikan wahyu. Wahyu yang berupa sunnah, wahyu yang kedua, sunnah-sunnah sahihah. Dan wahyu tidak boleh disembunyikan tentunya. Sehingga Rasulullah menghabarkan pada asad yang demikian itu, menghabarkan perangai yang dicintai oleh Allah, agar dengan itu Asad Abdul Qais semakin komitmen menjaga akhlak yang mulia tersebut, dan agar beliau lebih bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah telah limpahkan pada dirinya. Dilanjutkan hadis yang ke-456 atau 586 dalam kitab aslinya. Dengan lafaz yang sama dari sahabat yang beda. An ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam li asaddi Asad Abdul Qais, inna fika la khoslatain yuhibbuhum Allah, al-khilma wal-anah. Seperti dalam riwayat Muslim. Ini mungkinkan pernyataan Nabi ini didengar oleh beberapa sahabat, diantaranya Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah ibn Abbas, yang menyaksikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah di hadapan Asad Abdul Qais. Sungguh pada dirimu ada dua perangai yang mulia yang Allah mencintai keduanya. Maka ini juga menjelaskan kepada kita kedudukan Asad Abdul Qais, di mana beliau secara langsung mendapatkan pujian dari Nabi alaihi salatu wassalam karena adanya dua karakter yang mulia yang Allah anugerahkan pada diri beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga ada satu faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini, bahwasanya memuji seseorang di hadapannya, jika kita tahu dia adalah orang yang karakternya itu tidak mudah terfitnah, artinya aman dari fitnah. Kalau dipuji tidak menjadikan dirinya itu bangga diri, ujub diri, takabur atau yang semisalnya, maka yang demikian itu tidak mengapa. Dan telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada banyak dari kalangan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Banyak Rasulullah memuji para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di hadapan mereka, dengan catatan kalau pujian itu memang layak untuk disampaikan pada orang yang kita puji. Dan karakter terpuji yang menjadikan kita memujinya itu benar-benar ada padanya. Kemudian dia aman dari fitnah. Dengan kita puji di hadapannya, tidak menjadikan dia itu ujub diri, sombong, takabur, bangga diri, atau yang semisalnya. Maka yang demikian itu dibolehkan. Juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan al-akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Bahwasannya letak nilai kemanusiaan manusia itu seperti yang kita jelaskan, tidak hanya pada penampilan fisiknya, penampilan dohir atau lahiriahnya semata, bahkan penampilan batinnya, bentuk batinnya atau akhlaknya itu menentukan nilai kemanusiaan manusia. Sehingga sebagian menyatakan manusia itu dianggap sebagai manusia yang Allah anugerahi akal dengan syahwat. Tidak dikatakan manusia itu hanya dengan jasadnya semata, tidak hanya dengan bentuk zahirnya semata, tidak dengan pakaiannya, tidak dengan penampilan luarnya, tidak dengan itu semata. Tapi nilai kemanusiaan manusia itu yang terutama adalah dengan karakternya, dengan akhlaknya. Selain dengan khalq, dengan penampilan luarnya, jelas. Tapi dinilai sebagai manusia yang bermartabat itu bukan dengan penampilan zahir semata, tapi dengan penampilan zahir dan dengan indahnya penampilan batin dia. Dengan raganya, dengan jiwanya, dengan akalnya, dengan rohnya. Terkadang raga atau penampilan luar seseorang menawan, namun ketika domirnya, batinnya, hatinya, perangainya sudah menyimpang, kemudian dia mengikuti perangai yang menyimpang tersebut, akhirnya dia berperilaku seperti perilaku binatang liar yang memadorotkan, tidak bermanfaat. Sehingga makhluk yang demikian dengan karakter dia yang jelek dan buruk tersebut menjadi makhluk pengganggu. Sehingga karakter mengganggu, karakter jelek itu menjadi tabiat dia. Maka jadilah dia makhluk yang jahat, yang jelek. La khaira fihi, tidak ada kebaikan padanya. Apakah dengan keadaannya semacam itu masih tersisa padanya nilai kemanusiaan dia dengan fisiknya semata? Tentu tidak demikian. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idama, fakasawnal idama lahma, tsumma ansa'nahu khalqan akhar." Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Kata Allah, sungguh kami telah ciptakan manusia min sulalatin min tin, dari sari pati tanah. Kemudian kami menjadikannya setetes mani, fi qararin makin, pada tempat yang kokoh, yaitu di rahim ibu-ibu mereka. Kemudian kami ciptakan dari setetes mani tadi menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah kami cipta menjadi segumpal daging. Kemudian kami jadikan pada segumpal daging tadi ada tulang. Kemudian tulang tersebut kami balut dengan daging. Setelah itu kami cipta dia menjadi makhluk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah dan sebaik-baik pencipta. Di sini Allah Azza wa Jalla menghabarkan pada kita bahwasanya Allah ciptakan kita dari saripati tanah, dijadikan nutfah setetes air mani. Nutfah tersebut ditempatkan di tempat yang kokoh, steril, di rahim ibu-ibu kita. Dari setetes mani kemudian dijadikan segumpal darah. Segumpal darah dijadikan segumpal daging, kemudian daging tadi jadi tulang, yang tulangnya terbalut dengan daging. Setelah itu diciptakan kita menjadi makhluk lain, kata Allah Azza wa Jalla. Summa ansa'nahu khalqan akhar. Al-Qadi Abu Bakar Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, qala rahimahullah, kenapa demikian? Liyu'arrifuka au liyu'arrifaka anna sarafa wal qadra innama huwa litarbiyah la liturbah. Yang demikian itu agar kamu tahu, artinya Allah hendak menunjukkan pada kamu bahwasanya kemuliaan nilai manusia innama huwa litarbiyah, ini karena tarbiyah, karena pendidikannya. La liturbah, bukan karena unsur penciptaannya dari tanah, bukan. Karena setelah dicipta tadi dari materi-materi tadi, Allah katakan, kami ciptakan dia menjadi makhluk yang lain. Apakah nanti makhluk tadi benar-benar menjadi manusia yang mulia, yang bernilai, atau tidak? Maka letaknya itu pada tarbiyah, pada pendidikan manusia tadi. Sehingga letak kemuliaan manusia itu bukan dengan raganya semata, tetapi lebih dari itu dengan jiwanya, dengan pikirannya, dengan karakter akhlaknya. Disebutkan oleh sebagian para ulama, meskipun manusia itu dari raganya, dari penampilan dohirnya, dia itu sebagai manusia, namun ditinjau dari batinnya, belum tentu dia itu manusia. Ini seperti ucapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Beliau pernah menyampaikan, ya asbahar rijal wala rijal, wahai yang serupa dengan laki-laki namun mereka bukan laki-laki, wahai yang serupa dengan manusia tapi bukan manusia, semacam itu maknanya. Itu adalah manusia yang tersebut dalam firman Allah Azza wa Jal, sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan indah yang menipu. Sehingga Al-Bukhari beliau menilai manusia itu bil khuluq la bil khalq, dengan akhlaknya, bukan sekedar dengan penampilan luarnya. Dalam syairnya belum menyatakan lam yabqa min juli hadan nas baqiyah yanaluhal fahmu ila hadhihi suwar. Tidak tersisa dari mayoritas manusia ini yang bisa terjangkau oleh pemahaman kecuali sekedar bentuknya saja. Kalau boleh dinilai sebagai manusia. Di antara mereka ada yang mengatakan fajuluhum idza faqarta fihim khamirun aw diabun aw kilabun. Maka banyak di antara mereka kalau kamu pikirkan, renungkan dengan benar keadaan mereka, tentu dari ditinjau dari akhlaknya, karakternya, tingkat keimanannya dan lain sebagainya, maka tidak lebih seperti keledai atau serigala atau bahkan anjing. Apakah ucapan ini sesuatu yang berlebihan? Tentu jawabnya tidak. Allah menyatakan dalam firman-Nya yang mulia, Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apakah kamu menyangka bahwasanya mayoritas dari mereka itu mau mendengar, mau memikirkan? Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan jauh lebih sesat, lebih jelek. Ketika raga mereka tidak dihiasi dengan karakter yang mulia, maka nilai kemanusiaan manusia tersebut bisa lebih rendah daripada binatang ternak. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah suatu ketika ditanya, manin nas, siapa yang anda nilai sebagai manusia? Coba, apa jawaban beliau? Wahai imam, siapa yang anda anggap sebagai manusia? Faqala, maka Ibn Mubarak rahimahullah menyatakan, al-ulama, orang-orang yang berilmu di antara mereka saja. Kila wa manil muluk, siapa yang anda anggap sebagai para raja? Qala az-zuhad, yang zuhud di antara mereka. Itulah para raja. Kila wa manis safalah, apa yang anda maksudkan dengan safalah, orang-orang rendahan yang tidak bernilai? Qal alladzina yaquluna ad-dunya bid-din, manusia-manusia rendahan yang bahkan derajatnya lebih jelek daripada binatang ternak adalah orang-orang yang memakan dunia dengan menjual agamanya. Walam yaj'al ghairal 'alimi minan nas, beliau tidak menjadikan selain yang berilmu itu sebagai manusia. Li annal khasiyata allati yatamayazu bihan nasu anil bahaim hiyal ilmu, karena kekhususan, keistimewaan yang membedakan manusia dengan binatang ternak itu hanya ilmu saja. Fal insanu insanan bima huwa sarifun li ajlihi, maka manusia itu menjadi manusia secara hakiki dengan sesuatu yang dia menjadi mulia karenanya. Walaysa dzaka biquwwati shakhsihi, maka sesuatu yang mulia yang dengannya dia dikatakan sebagai manusia bukan karena kekuatan fisiknya. Fainal jamal aqwa minhu, kalau dia dikatakan sebagai manusia karena kekuatannya, maka unta lebih kuat darinya. Walabi idomihi, fainal fil a'dham minhu, bukan karena besarnya dia, karena gajah lebih besar darinya. Wala bisa ja'atihi, bukan pula karena keberaniannya. Li'ana sabu'a asja' minhu, karena binatang buas itu mungkin lebih berani darinya. Wala bi'aklihi, bukan pula karena banyak makannya. Fa'inna thur au saubatnan minhu, karena kerbau itu perutnya lebih besar darinya. Wala bibahihi, bukan pula karena keindahan suaranya. Yang paling merdu suaranya, dia menjadi yang paling manusia. Tidak. Fa inna ahassul asafir aqwa ala sifat minhu. Bahkan burung uspur, burung pipit yang paling jelek mungkin, lebih apa kuat darinya. Walam yukhlaq illa lil ilmi wa tafakkur, manusia itu tidaklah dicipta kecuali karena ilmu dan karena tafakkur dia, sehingga dia menjadi tahu dengan ilmunya, dengan tafakkurnya untuk apa dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan oleh seorang penyair, ya khadimal jismi kam tasqa bihidmatihi fa anta birruhi labil jismi insan. Wahai pelayan tubuh, berapa banyak kamu menderita karena melayani tubuhmu. Kita sering mendengar para wanita ngurusi urusan kecantikannya, harus mengeluarkan miliaran, ratusan juta, puluhan juta, sekian juta. Kamu sengsara terlalu ngupeni apa perawatan demikian, perawatan demikian. Kamu itu dengan roh menjadi manusia, bukan karena fisikmu. Wa ka'in tara min samitin laka mu'jibin ziyadatuhu au naqsuhu fit takallum. Lisanul fata nisbun wa nisbu pu'adihi. Falam yabqa ila suratul lahmi waddam. Kalau kamu melihat seorang yang diam, maka mungkin itu mengagumkan kamu. Karena nanti ziyadatuhu wa nuqsanuhu, nilai plus minus dia itu nanti akan diukur dengan bicaranya. Lisan seorang pemuda itu nilainya separuh, separuhnya lagi adalah hatinya. Maka tidak tersisa kecuali hanya bentuk daging dan darah saja. Kalau raganya tadi tidak ditempa dengan roh yang mulia, yang membedakan dia dengan bahaim, dengan binatang ternak, sehingga dikatakan oleh para ulama, manusia itu berbeda-beda dari sisi kemuliaannya. Di antara mereka itu dengan syiar mereka, dengan sirah mereka, dengan karakter mereka. Labi suwarihim, bukan dengan bentuk fisik mereka. Kemuliaan mereka berbeda-beda itu dengan akhlak mereka. Labi halkihim, bukan dengan jasad mereka. Wa binufusihim wa arwahihim la bi ajzamihim, dengan jiwa dan dengan roh mereka, tidak dengan jasad-jasad mereka semata. Adapun jasad dan raga mereka, fahiya hayah wahidah, itu satu bentuk saja. Materi atau unsur penciptaannya juga satu. Sehingga seseorang itu tidak dikatakan bisa mengungguli yang satu dengan yang lainnya karena dia bangsa Arab, tidak. Oh, karena dia bangsa asing, tidak. oh karena warna kulitnya yang putih, tidak. Atau mungkin karena keunggulan dia karena memiliki warna kulit yang hitam, tidak. Tetapi Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan bitakwa, dengan takwa yang ada pada dirinya. Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, bekas budak, kulitnya hitam legam karena beliau berasal dari Ethiopia, dimuliakan oleh Allah dengan semulia-mulianya. Sampai Rasulullah mendengar tapak sendalnya itu di surga radhiyallahu ta'ala anhu. Luqman al-Hakim Abdul Saleh, antum namanya tentu tidak asing lagi, namanya diabadikan menjadi satu nama dari surat-surat dalam Al-Quran, surat Luqman. Maka kalau antum baca penjelasan para ulama tentang beliau, maka Luqman al-Hakim itu disebutkan, ada yang menceritakan beliau itu adalah budak, bekas budak, kulitnya hitam, rambutnya keriting, bibirnya tebal, kakinya kasar, pecah-pecah. Bahkan ketika ada seseorang yang datang belum kenal dia, menyatakan, "Anta Luqman, kamu benar-benar Luqman?" Itu enggak percaya dia. Dijawab, "Iya." "Anta Aswad, kamu hitam gini?" "Iya." Kata Luqman, "Adapun hitamnya kulitku itu sudah tampak, enggak perlu kamu tanyakan. Fama yu'jibuka min sa'ni, lantas apa yang membuat kamu itu terheran-heran dengan keadaanku? Sampai kamu buta, kamu hitam, kamu sudah apa?" Karena bertemu ketika dulu mungkin dengar Luqman al-Hakim masyhur namanya, ketika ketemu orangnya itu enggak percaya. Ditanya, "Kamu ini yang Luqman, kamu bekas budak, kamu hitam?" Sama ditanyakan tentang kulitnya. Kemudian dia bertanya, "Apa yang membuat kamu terheran dari keadaanku? Adapun tentang hitam, enggak usah kamu tanyakan sudah. Kamu bisa melihatnya." Kata orang ini, "Yang ingin aku tanyakan, kenapa ketika manusia datang ke pintu rumah kemudian mendapatkan tausiah, nasihat darimu, kemudian mereka pulang dalam keadaan jiwa mereka lapang, lega, tentram dengan nasihat-nasihatmu?" Maka di antara rahasia yang menjadikan Luqman itu mulia, di antaranya saya enggak ingat semua, namun beberapa yang saya ingat, dia menyatakan takrimati lidhaibi, karena aku suka memuliakan tamuku. Yang kedua, watarki mala yakni, dalam kehidupanku aku senang meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan kemanfaatan padaku dalam urusan akhiratku. Artinya beliau menjadi mulia, disegani, tersohor. Manusia-manusia mungkin mulia dari nasabnya, mulia dalam pandangan manusia karena fisiknya, karena kekayaannya, karena pangkatnya. Begitu datang ke pintu rumah Luqman, mendapatkan nasihat, disampaikan nasihat, pulang dalam keadaan apa? Merasa luluh lantah, puas dengan nasihatnya. Ternyata karena karakter beliau yang mulia. Ini diantara faedah yang bisa kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.